simpang pula jelanang doa ujung Sumatera jenderal kohler mati di Aceh mat yang kalu bah kape jelaka kubujunya dien hana di Aceh rakyat keprepre dengan ia mata kubujunya di kaki semudang nagro temudang Belanda buang utano Jawa utano Jawa kubujunya dien kubujunya din babine gunung babine gunung mata manta mansinang jaga sinang jaga hajun bang kawin ngon bang li si kula kula kula tinggi hajeh den tidur surja anna yuk lapa yumat pun tuang telut bang bulu papi sang yumat si kis kis apu yuk dari jauh rumau dapat ku pandang kulihat kulihat syekh baru na menunjang kereta lumpuh waktu kan emas cuma sakit kakiku ayah ayke kena duri masih parom-parom waktu kan emas cuma rindu hatiku tak kena kena tak kena orang larang manoy kemarom cukup mulai aduh doh haji mengkawi kali awal di bawah lelung tuyuk mas mameh tak kuat bayang terung lipa hayu mas mameh tak asor mengkawi nolong hai banggan tuang ketua munyo lawan apa Hidullah jami kaku rawa perleparang bangden hai jampang cumuja ada bupaya hai bangden alsak pinutim perlegelung cumpang hai rumah tong judah ada ngetuku ayah hai bangden melopinutim menetagalah hasilah ke ija tetron wadah pinggang hasilah cinta ugati bermakala lagala ke inang jantung awate tajrum papri petirasi mameh keten hai mantang merande Allah hai kena bisi iri hai peten lo nak ke meraswa jadi dano muranya di abang beladi bagian lewat di dae beladi di pantai doa yali dalara kantamu sudah kita nari puting ber leong lo mati baba ramong cupang long dilang salamai sampu ia maka mata aler ia ido lo mau ranyo dilong cupang singo diga anta keno ja keno rakan tamu sadati tanari dape satu dua tiga di langit manyang hai bang dan bintang si kuring langkar lepon na bintang kalah hai di lepon lepah hai bang dan di nua pua kuring hai mohon temung lepon dari penuh na geno ja geno raja narak amusat satu dua tiga di pasitan no kapal lawan no putih bilam di pasitan nate no kata rangan balon dua balon dua nepon balon Satu, dua, tiga. Ya, kenora, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, kandara, k